بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majlis yang ke-13 dari syarah الدرر البهية في المسائل الفقهية karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dari doro fikih kita di hari yang ketiga ini. Pada pertemuan yang atau pada majelis sebelumnya kita menyinggung tentang al-khulfah, tentang masalah percampuran kepemilikan, dan kita telah sebutkan berapa syarat. 3 syarat. Masih tersisa 2 syarat lagi dari syarat al-khulfah, yaitu disyaratkan bahwa khulfah tersebut mencapai nisabnya. Ini syarat yang keempat ya. Jadi yang pertama, orang yang bersyarikat semuanya dari ahli zakah. Syarat yang kedua, mereka bersyarikat di dalam hal yang apa? Sama dalam wasf khulfahnya, dan kita sebutkan ada 5 sifat yang harus sama dan harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Hah? Bahwa khulta tersebut hanya pada as-sa'im, hewan ternak saya. Kemudian yang keempat, bahwa khulta tersebut itu mencapai nisabnya. Ya, kalau misalnya mereka bersyirikat yang jumlah kambingnya misalnya tidak capai 40, maka ini tidak ada zakat. Jumlah sapinya tidak mencapai 30, tidak ada zakatnya. Atau jumlah ontanya tidak mencapai 5, maka ini juga tidak ada zakatnya. Jelas ya? Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, khulta tersebut telah terjadi selama setahun. Maksudnya telah berputar apa? Selama setahun. Jadi kalau mereka bersyarikat belum genap setahun, maka tidak ada kewajiban zakat. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Masih ada satu pembahasan lagi yang tersisa di masarifuz zakah, yaitu golongan-golongan yang diharamkan menerima zakat. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, wa tahrumu ala bani Hashimin wa mawalihim wa ala al-aghniyai wal aqwiyai al-muktasibin. Dan zakat itu haram. Ya, maksudnya bisa dibaca tahrumu, bisa dibaca tuhramu, diharamkan terhadap Bani Hashim. Bani Hashim adalah dari keturunan atau dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mawalihim, demikian pula maulanya. Demikian pula maulah mereka. Nah, dasarnya adalah riwayat, adalah hadis di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna la tahillu lana shadaqah." Sesungguhnya kami ini tidak halal bagi kami apa? Shadaqah. Nah, itu dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kalau di muttafaqun alaihinya, itu tentang kisah Hasan bin Ali yang makan sebuah korma dari korma shadaqah. Dia masukkan ke mulutnya, maka Nabi berkata, "Kakhin, irmi biha." Perintah untuk melemparkannya. Ama alim ta'anna na'kulu anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah kamu tahu bahwa kita, yaitu Bani Hashim, tidak makan sadaqah. Ya, demikian pula maulanya. Ada sebagian riwayat disebutkan, la tahillu li'ari Muhammad. Tidak halal bagi keluarga Muhammad. Ya, dan maula dari satu kaum itu dihitung kepada kaum tersebut. Dihitung kepada kaum tersebut. Maka maula dari Bani Hashim juga tidak memakan sedekah. Kenapa mereka tidak memakan dari sedekah, dari zakat? Sebab zakat itu diterangkan adalah awsakhun nas, awsakh an-nas. Dan ini juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan kerabatnya. Allah ingin mensucikan mereka. Ya, ingin mensucikan mereka. Ya, dan pembagian mereka telah ada di mana? Telah ditetapkan pembagian mereka di al-ghanimah dan al-fai. Ya. Sebab disebutkan di ghanimah dan al-fai dawil qurba, dawil dzul qurba itu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang insyaallah taala kita akan jelaskan di pembahasan berikutnya. Atau di pembahasan setelah zakat atau setelah pembahasan zakat fitri. Baik. Kemudian berikutnya yang diharamkan menerima sedekah, menerima zakat ala al-agniya, orang-orang kaya. Ya, orang kaya bukan tempat atau bukan orang yang berhak menerima zakat. Ya, dia punya kecukupan yang harusnya dia tidak perlu mengambil dari zakat tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-aqwiya al-muktasibin, orang-orang kuat yang mampu bekerja. Orang kuat apa? Mampu bekerja. Ya. Adapun kalau dia kuat tapi dia tidak mampu bekerja di pekerjaan tertentu, dia belum mendapatkan pekerjaan, boleh diberi sampai dia apa? Dia mampu untuk bekerja, atau boleh diberi dari zakat apa yang dengannya dia bisa belajar untuk bekerja dan memanfaatkan potensi yang dia miliki. Iya. Baik, ini dua golongan yang terakhir, orang kaya dan orang kuat yang tidak mampu bekerja atau orang kuat yang mampu bekerja, ini mereka tidak menerima zakat berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Limah. Iya. Kecuali Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dhawi mirratin sawiyyin." Sungguhnya sedekah itu, ya, sedekah artinya apa? Zakat. Ya, sebab zakat kadang dinamakan dengan nama apa? Sedekah. Sungguhnya zakat tidaklah halal bagi orang yang kaya dan tidak pula bagi orang yang punya mirrah, punya kekuatan. Sawiyin dan masih apa? Sawi, masih normal. Dia mampu untuk bekerja. Ya, ini dalilnya. Kemudian di bab berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, babu shadaqatil fitri. Bab shadaqah al-fitri. Shadaqah bermakna zakat al-fitri. Sebab zakat itu penggunaannya dua, ada zakat wajib dan ada zakat apa? Sunnah. Zakat sunnah ini biasanya di kalangan kita itu lebih identik disebut dengan nama apa? Dengan nama sedekah. Iya. Yang hakikat syar'inya sedekah juga terbagi dua. Ada sedekah yang wajib, itulah zakat wajib dalam istilah kita zakat, dan ada sedekah sunnah. Jelas ya? Karena itu di penyebutan asnaf orang-orang yang menerima zakat dibahasakan zakat itu dengan apa? Innamas sadaqatu, sungguhnya as-sadaqat. Dan di ayat yang lainnya, khudh min amwalihim sadaqatan tutakhiruhum, disebut dengan sadaqah. Al-fitri berbuka. Al-fitri artinya apa? Berbuka. Jadi zakat ini disandarkan kepada al-fitri, ini dari penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Penyandaran sesuatu karena apa? Karena sebabnya. Artinya sedekah ini dia diwajibkan karena adanya fitri, adanya berbuka, karena dia sudah selesai menunaikan puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, ini sedekatul fitri. Ya, kebanyakan fuqaha membahas masalah zakat fitri ini di bab zakat. Dan sebagian ahli fikih ada yang membahasnya di bab puasa, sebab dia memang terkait dengan apa? Puasa, dan dibahas di bab zakat itu insyaallah lebih layak. Sebab dia kaitannya memang dengan zakat. Asy-Syaukani di sini menguraikan pembahasan-pembahasan di dalam masalah zakat fitri ini. Ada lima pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, ukuran zakat yang dikeluarkan. Ya, kata beliau, hiya sa'un minal qutil mu'tadi an kulli fard. Dia adalah satu sa'. Satu sa' yang dikeluarkan dari qutil mu'tad. Dari makanan yang pertengahan, yang wajar di, yang pertengahan dia makan. Ya, misalnya dia makan beras, ya. Ada beras yang jenisnya harganya 10.000, ada beras yang jenisnya 15.000, ada yang jenisnya 20.000. Kadang dia makan ini, kadang dia makan itu. Ya, maka diambil yang pertengahan, yang mana yang dikeluarkan dari 15.000. Begitu maksudnya. An kulli fardin. Ya, jadi satu sa untuk setiap orang. Satu sa untuk apa? Untuk setiap orang. Iya. Baik. Di sini beliau terangkan tentang wajibnya satu sa, dan ini berdasarkan sejumlah hadis. Di antaranya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh al-Jamaah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrih dari Ramadan. Kalimat dari Ramadan yaitu karena selesai apa? Ramadan. Apa yang diwajibkan? Satu sa' dari kormah. Satu sa' dari apa? Dari kormah. Atau satu sa' dari syair. Satu sa' dari syair. Jadi disebut di sini satu sa'. Menunjukkan yang dikeluarkan adalah apa? Satu sa'. Iya. Alal abdi. Kewajiban ini alal abdi wal hur. Terhadap budak dan terhadap hamba. Orang yang bebas. Terhadap budak siapa yang menanggung? Hah? Terhadap tuannya yang menanggungnya. Iya. Jelas ya? Tuannya yang menanggungnya. Kecuali kalau tuannya izinkan dia bekerja, ya maka tidak ada masalah dia bekerja. Wal hur, dan kepada orang yang bebas. Wad dhakari wal unsa, terhadap laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Semuanya ada kewajiban. Ya, wad dhakari wal unsa. Dhakar wal unsa termasuk apa namanya? Suami dan istri. Suami menanggung zakatnya sendiri, istri menanggung zakatnya sendiri, itu asalnya. Iya. Asalnya itu. Jelas ya? Jadi asalnya suami dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Ya. Untuk istrinya itu kalau dia punya kelebihan, maka dia memberikan juga untuk apa? Untuk istrinya. Dan kelebihan yang dikeluarkan ini tentunya kalau dia punya kecukupan dari telah mencukupi kecukupan seharinya dan masih tersisa dari kecukupannya itu kadar satu sa'. Ya, satu sa' ini dikeluarkan untuk dirinya. Kalau masih tersisa dua sa', maka dikeluarkan untuk istrinya. Kalau dia punya istri. Ya, kalau dia punya lima anak, ada tersisa lima sa', dia keluarkan lima sa' yang lain, lima sa' yang lainnya. Jelas ya? Was-saghir wal-kabir, terhadap anak kecil maupun orang besar. Ya, yang kecil maupun besar. Kalau ada anak kecil, ini kewajibannya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh orang tua. Ya, jelas ya? Maka ini hanya diperuntukkan untuk orang yang hidup. Adapun orang yang mati, maka tidak ada zakat fitri terhadapnya. Sebab dia tidak tercantum di sini. Tentang janin yang berada di perut ibu, ya, ini juga tidak ada dalil khusus di sini. Ada asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang apa namanya, yang menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang berada di dalam perut. Nah, jelas ya? Jadi kewajiban mengeluarkan zakat ini kalau dia mendapati Ramadan. Karena itu dikatakan min Ramadan. Ya. Jadi kalau misalnya ada bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka bayi ini wajib dikeluarkan apa? Zakat fitrinya. Kalau bayi ini lahir setelah matahari terbenam, ternyata setelah itu sudah masuk Syawal, maka di sini tidak ada kewajiban apa? Tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, baik. Kemudian kalimat as-saghir wal kabir di sini tidak ada perbedaan antara dia waras maupun tidak waras, antara dia balig maupun tidak balig. Ya, semuanya wajib mengeluarkan zakat. Ya, di dalam zakat fitri ini maupun di dalam zakat mal. Ya, sebab di dalam zakat mal tidak disyaratkan ada al-bulugh dan ada apa? Dan ada al-aql. Ya, tidak disyaratkan dia waras dan tidak disyaratkan dia apa? Dia balik. Sebab khitab perintah mengeluarkan zakat itu bukan khitab taklif, tapi khitab wad'i. Khitab apa? Wad'i. Ya, dia memang kewajiban yang dikeluarkan pada harta, tidak terkait ya apakah pemiliknya waras maupun tidak. Hartanya ada mencapai nisab, itu dikeluarkan. Jelas ya? Itu dikeluarkan. Demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah, baik itu hadis yang kita sebutkan ya dari riwayat al-jamaah, itu dalil ya. Jadi keluarkan satu sa' minal qut al-mu'tada, dari makanan yang sewajarnya. Tatkala di kota Madinah ada makanan-makanan tertentu yang dimakan, maka itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin, sa'an min syairin, sa'an min tamrin, sa'an min aqit, atau sa'an min aqit, wa sa'an, atau sa'an min zabib. Kami mengeluarkan zakat fitri satu sa' dari makanan. Ya. Kata makanan ini umum ya, konteksnya umum. Ya, dan ini riwayat yang dipakai oleh sejumlah para ulama bahwa yang diambil adalah makanan pokoknya, tidak terbatas pada makanan-makanan yang disebut di sini. Di kota Madinah yang banyaknya dimakan adalah syair, korma, akut ini apa? Susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Ya, dengan kata lainnya apa? Keju. Ya. Baik. Atau kismis. Ini makanan yang kebanyakannya dimakan. Tapi tidak terbatas pada 4 jenis makanan yang disebut. Makanan apa saja yang merupakan makanan pokoknya, itu yang dikeluarkan. Itu yang dia keluarkan. Jelas ya? Seperti kita makanan pokok kita di sini beras. Kita mengeluarkan apa? Kita mengeluarkan beras. Kita mengeluarkan beras. Iya. Baik. Kalau misalnya ada yang makanan hariannya dari jenis-jenis ini, misalnya tiap harinya juga dia makan korma, maka dia keluarkan beras dan keluarkan juga apa? Korma. Kalau dia ingin juga mengeluarkan dari korma. Ya. Jelas ya? Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Baik. Jadi dari al-qut al-mu'tada. Ya, dan ini didalilkan juga dari ayat min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Baik, ini ukuran zakat yang dikeluarkan. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, wal wujubu ala sayyidil abdi wa munfiqus saghiri wa nahwihi. Dan wajib zakat itu terhadap tuan hamba dan apa? Orang yang menafkahi anak kecil dan yang semisalnya. Ini pembahasan yang kedua, syarat-syarat kewajiban zakat fitri. Nah, ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.